rahimahullah wa dhabitul makruhi aqsu ma nudib kadzalika al haramu aqsu ma yajib. Berkata al muallif Syekh Al-Amriti rahmatullah alaih, wa dhabitul makruhi aqsu ma nudib. Dhabit, batasan atau ketentuan dari makruh adalah aqsu ma nudib, adalah kebalikan dari nadab atau manduh. Ini ya, dhabitul makruhi aqsu ma nudib, ketentuan atau batasan dari nak makruh adalah kebalikan dari nadab, dari mandub. Kemudian beliau menyatakan wa kadzalika al haramu, demikian pula dengan al haram adalah aqsu ma yajib, adalah kebalikan dari wajib. Nah, tapi perhatikan qauluh dhabitul makruh, yakni ta'riful makruhi. Maka penjelasan dari al-Imam Amriti, dhabitul makruh adalah ya ta'rif, definisi dari makruh yang beliau menyatakan aqsu ma nudib. Ini definisi ta'rif bil hukmi, definisi dari sisi hukum. Wa qawluh aqsu ma nudib, kebalikan dari nadab, kebalikan dari mandub. Wal mandub fi fi'lihi as-sawabu, mandub dalam perbuatannya terdapat pahala, begitu kan? Ini yang pada pembahasan sebelumnya. Walam yakun fitarkihi al-iqabu, dan tidak terdapat atau hukuman ketika meninggalkannya. Fal aqsu sawabu, asalnya adalah ya qala fal aqsu anna al makruha huwa ma fi tarkihi as-sawabu, ya kebalikannya bahwa makruh ialah huwa ma fi tarkihi as-sawabu, yaitu ketika meninggalkannya maka dia mendapatkan pahala. Ini asal kebalikan dari nadab. Kalau nadab tadi kalau mengerjakannya dapat pahala, tidak mengerjakannya tidak ada iqab. Walam yakun fi fi'lihi al-iqab, dan tidak terdapat iqab ketika meninggalkannya. Hada min haitsul hukum, maka ini dari sisi hukum, ya min haitsul hukmu. Oleh karena itulah tadi disebutkan ini adalah ta'rif bil hukmi, ta'rif secara hukum, ya ta'rif secara hukum aja. Nah, ya, adapun secara istilah yang akan beliau akan jelaskan nanti, bahwasanya secara bahasa dulu, kalau makruh itu dari isim maf'ul, maf'ul makruh itu kan dia isim maf'ul dari fi'il kariha, yang maknanya adalah al-bughdu atau al-mubghad. Ya, al-mubghad wazannya maf'ul. Nah, kalau secara istilah ya yang disebutkan dalam definisi istilah ya, hukum adalah aqsu ma nudib, kebalikan dari nadab. Kebalikan dari nadab itu berarti apa? Ya, kebalikan dari nadab kalau ya kalau nadab tadi dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, kalau ini berarti fitarkihi as-sawabu, kalau ditinggalkan berpahala. Ini secara global, nanti akan ada perincian lebih lanjut dari Syekh Al-Utsaimin. Walam yakun fi fi'lihi al-iqab, dan tidak terdapat iqab, tidak terdapat hukuman ketika meninggalkannya. Nah, ya, terus wa ala hada fa'ilul makruhi. Nah, tafadhol ya, Pak Syahrul. Asarra. Walau asarra alaihi, diantara walaysa alaihi ilmahun. Kalau kana al-insano musirran ala kifati kesalati. Kullama marra wakidun asbahahu masarahu. Daimat musirran ala hada. Nakulu hada rahulu fa'ala makruhan. Fala yu'ad, fala yu'aqabu, lakinnahu lau tarakahu. Nah, wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, berdasarkan definisi secara bahasa atau secara hukum di atas, fa'ilul makruh, pelaku perbuatan yang makruh, la yakunu fasikon, tidak dapat disebut sebagai orang yang fasik. Ya, walau asarra alaih, walaupun dia terus-menerus melakukan hal tersebut, perbuatan yang dibenci tadi. Li'annahu laisa 'alaihi iqabun. Kenapa demikian? Karena tidak ada iqab, tidak ada hukuman atas orang tadi. Walau kana al-insanu musirran. Nah, seandainya seseorang dia musirran, dia terus-menerus alal iltifati fi sholati, terus-menerus menoleh dalam sholat. Menoleh, celingak-celinguk gitu ya. Celingak-celinguk. Iltifat dalam sholat ini kan makruh ya, ini makruh. Nah, nanti akan ya, kita urai ya beberapa sighat dalam bentuk diksi dalam berbagai nas yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah makruh. Nah, kemudian kata beliau, kullama marra wahidun atba'u al-basaru basarahu. Ya, maka tiap kali marar wahidun, ada orang yang lewat, seseorang marar lewat, asbahu basarahu, maka dia ngeliatin begitu ya, dia ngeliatin ada orang lewat, dia liatin. Ini makruh ya, al iltifat, iltifat dalam sholat ya, menoleh matanya. Tapi kalau menoleh badannya, al iltifat bisadar haram ya, batal bisa iltifat bisadar. Ini menurut kebanyakan para ulama fikih. Kemudian daiman musirran ala hadha, dia terus menerus melakukan hal tersebut. Naqul, maka kita katakan hadha rajul, orang ini fa'ala makruhan, dia melakukan sebuah perbuatan yang makruh. Fala yu'aqabu, tapi dia tidak diberikan sanksi atau dihukum. Kenapa? Li'annahu law tarakahu lillahi la usiba. Karena seandainya kalau dia meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah, ya. Para ulama menyebutkan beberapa diksi dalam nas, contoh-contoh redaksi dalam nas yang menunjukkan perbuatan yang ditunjukkan dalam nas tersebut adalah makruh, bukan haram. Ya. Misalkan dalam sikot nahi, dalam bentuk larangan, disertai dengan korinah yang mengalihkan pada makna makruh. Ya, misalkan para ulama banyak ngasih contoh dengan ayat surah Al-Ma'idah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya tentang banyak hal yang kalau dijelaskan kepada kalian, kalian akan jadi ribet, jadi susah. Maka bertanya sesuatu yang bikin ribet sendiri, bikin susah sendiri, ini kata para ulama hukumnya adalah makruh. Nah, karena ya disertai dengan qarinah pada hukum makruh, lanjutan ayatnya wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Nah, jika kamu menanyakan di saat Al-Qur'an sedang turun, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah mengampunimu hal tersebut, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang, lagi maha penyantun, ya, maha halim. Ya, kemudian ya, contoh yang lain dari sigha nahi adalah ya, Nabi SAW menyebutkan da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ya. Atau dari diksi nas, kata dari kalimat-kalimat dalam nas yang memang menunjukkan kalimat kariha makruh. Ya. Semisal ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahad wa kariha lakum salasan qila wa qal wa kasratu su'al wa ida'atal mal. Ya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian, mengubur hidup anak-anak perempuan, menghalangi sesuatu yang boleh, ya, dan meminta tanpa hak, dan Allah karihalakum salasan, Allah memakruhkan kalian tiga hal, yaitu qila wa qal, ya, gosip, ya, katanya dan katanya, ya, kemudian kasrata su'al, bani do'atal mal, menyia-nyiakan harta, ya, rokok. Taib. Berikutnya, al-haramu aks. Tafadhal dibaca di sini. Wastal iqaba. Al-iqaba. Ma'ukiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu. Baik, ya. Al-haram aksu ma yajib. Haram adalah kewajiban, afwan, kebalikan dari wajib. Haram adalah kewajiban dari wajib, adalah kebalikan dari sesuatu yang wajib. Nah, ini sudah berarti sudah dibahas sama beliau makruh segini aja nih, ya. Definisi usul fikih juga ada khilaf aula. Ya. Ketahui ya bahwa makruh punya bermakruh tanzih. Disebut makruh tapi makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Itu makruh yang kita kenal. Yang dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Ini makruh tanzih. Yang kedua ada namanya makruh, disebut makruh tapi itu hakikatnya adalah haram. Ini kebanyakan disebutkan di kitab-kitab mutaqaddimun. Ya, misalnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka memberikan takbir mengungkapkan sesuatu yang haram dengan lafaz makruh. Ya, dengan lafaz makruh. Nah, ya, semisal Imam Ahmad mengatakan ya, akrahu al-mut'ah was-salata fil maqabir. Saya memakruhkan kawin mut'ah, kawin kontrak, dan saya memakruhkan sholat di kuburan. Artinya apa saya memakruhkan nikah mut'ah, kata Imam Ahmad? Berarti saya mengharamkan, dan saya mengharamkan sholat di pemakaman. Mengharamkan, bukan memakruhkan di situ. Maka keduanya adalah muharraman, keduanya sesuatu yang diharamkan. Nah, sebagaimana ini disebutkan di Mukhtasar Al-Kharqi yang ditambahkan wa yukrahu ayyatawadda fi aniyati dhahab wal fiddah. Dimakruhkan berwudu di bejana emas dan perak. Makruhnya maksudnya apa? Haram. Ya, kata Ibnu Qudamah arada bil karahati at-tahrim. Beliau memaksudkan dengan makruh di situ adalah haram. Wala a'lamu fihi khilafan, dan saya tidak mengetahui ada pendapat yang berbeda tentang makna makruh dari ucapan ulama-ulama tadi, bahwa ada yang memalingkan ke makna yang lain selain haram. Nah, ya, jadi situ mengenai makruh. Makruh di sini aja beliau berbicara, maka masuk ke pembahasan berikutnya wal haramu aqsu ma yajib. Sedangkan haram adalah kebalikan dari wajib. Kebalikan dari wajib. Kata beliau, ai al-haramu aqsul wajibi wa ta'riful wajib wa ta'riful wajibi ma usiba fa'iluhu wastahaqqa al-iqaba tarikuhu. Ya, kemudian haram adalah yaitu haram kebalikan dari wajib. Ini masih dari definisi secara hukum. Ya, yaitu sesuatu yang berpahala kalau ditinggalkan. Ya. Karena kita mentaati sesuatu yang wajib tersebut, ya, sesuatu ini berdasarkan larangan syar'i. Ya, sesuatu yang haram tersebut kita tinggalkan. Nah, dan juga akan dihukum apabila dilakukan. Ya, semisal ya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kita ya zina, minum khamar, judi, membunuh tanpa hak. Naam. Ya, kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Ya, Mas Bowo lagi pulang malam, dinas malam digodain sama ya itu ya wanita penggoda. Ya, zania, pelacur. Ya, Mas Bowo enggak mau. Maka gak maunya Mas Bowo dapat pahala. Tapi kalau mau, na'udzubillah dapat dosa. Dosa besar begitu. Tapi kalau gak mau, dapat pahala. Nah, ini ya haram kewajiban dari wajib. Ya, nah, ini masih dari ta'rif bil hukum atau ta'rif bil khawas. Itu pendefinisian ya dengan menyebutkan khawas, karakter. Atau bil hukum, hukumnya. Ya. Sedangkan kalau dari definisi had dari haram adalah yang dikatakan oleh para usuliyun, ulama ahli usul, mayut labu tarkuhu talaban jaziman, sesuatu yang dituntut untuk ditinggalkan dengan talaban, dengan tuntutan yang jaziman, yang tegas, begitu. Nah, ini kalau dari sisi had. Adapun dari sisi khawas, karakter dia, ciri khas dia, dan dari sisi hukum, ini yang disampaikan. Ya, kemudian ma usiba fa'iluhu, yaitu yang pelakunya diberi pahala, wastahaqqa al-iqaba tarikuhu, dan wastahaqqa al-iqaba tarikuhu, dan akan mendapatkan iqab bagi yang meninggalkannya, meninggalkan sesuatu yang wajib tadi. Fa yakunu al-muharramu ma uqiba fa'iluhu wa usiba tarikuhu. Maka jadilah muharram itu adalah yang pelakunya diiqab dan ya orang yang meninggalkannya akan dapat usibah, akan diberikan pahala. Tapi nanti ini dengan qarinah ya yang akan beliau sebutkan nanti. Ya. Wa hada wa hakadha qala katsirun minal usuliyyin bil itlaq. Dan inilah yang dikatakan oleh mayoritas kebanyakan ulama ahli usul secara mutlak, al-muharramu ma'usiba tarikuhu. Ya, al-muharram ya sesuatu yang diharamkan adalah yang pelakunya, yang orang yang meninggalkannya usiba, akan diberikan pahala. Lakin ma'a dzalika la budda min at-tafsili min tafsilin fi hadhihi al-mas'alati. Akan tetapi walaupun demikian mestilah dirinci ya pada permasalahan ini, di annaha muhimmatun, karena ini sangat penting. Laisa kullu tarikin lil muharrami yakunu musiban ya yakunu musaban, tidaklah setiap orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan dia menjadi orang yang diberikan pahala, enggak mesti. Wa tarikul muharrami ala aqsam, maka orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan terbagi menjadi ya berbagai macam, berbagai jenis. Ada yang meninggalkannya karena terpaksa, dia sudah nafsu, ketahuan nggak jadi ya, maka nggak dapat pahala itu, kan dia mau mengerjakan sesuatu yang haram ya. Ketahuan ya, atau ada orang yang lihat ya, atau dia udah mau nyolong ya, mau nyolong motor ya, kemudian ada masa yang membuat gerak-gerik dia dicurigai, akhirnya dia menunda perbuatannya tersebut. Maka ini enggak dapat pahala. Bahkan kata para ulama tetap dapat dosa, ya. Taib, kisim al-awwal, yang pertama. An la yatra'a ala balihi itlaqan annahu muharramun. Al-kisim al-awwal bahwasanya ya tidaklah muncul di benak dia secara mutlak bahwasanya itu adalah haram. Misalu dzalik, contohnya adalah rajulun ma faqqara yawman minal ayami ayyazniya wa lam yazni hal yusabu ala at-tarki Al-jawabu la, li'annahu lam yahimma bihi hatta yuqala innahu yusabu ala tarkihi. Itu seseorang yang dia memikirkan pada suatu hari dari hari-harinya itu memikirkan dia memikirkan gimana kalau dia berzina, padahal dia tidak berzina. Apakah dia diberi pahala ketika dia tidak berzina? Dia ngayal aja zina, tapi nggak zina, pengen dia. Ya, jawabnya tidak. Kenapa? Li'annahu lam yahimma bihi. Karena dia tidak ada maksud untuk ke arah-arah sana, cuma pikirin aja. Ya, cuma ngayal-ngayal aja. Ya. Hatta yuqala innahu yusabu ala tarkihi. Ya, dia tidak bermaksud, berniat untuk merencanakan perbuatan tersebut hingga nanti dia dikatakan dia diberikan pahala. Ya, ketika dia meninggalkan. Kalau dia memang sudah ke arah situ, dia meninggalkan karena Allah, baru dapat pahala. Al-qismu atsani, jenis yang kedua. Rajulun hamma bil muharrami, lakinnahu tadakkara adamatallahi azza wa jalla wa iqabahu fatarakahu lillah, hadha yusabu. Li'anna allaha yaqulu fil hadisil qudsi, innama taraka hadha min jarra'i, ay min ajli. Ya, jenis yang kedua, orang yang meninggalkan sesuatu yang haram ialah seseorang yang dia sudah berencana, bermaksud untuk melakukan perbuatan yang haram. Akan tetapi dia tadakkar, ya, teringat akan keagungan Allah Azza wa Jalla, teringat akan beratnya iqab Allah, sanksi Allah, maka dia enggak jadi melakukan hal tersebut. Fatarakahu lillah, dia meninggalkan perbuatan tadi karena Allah. Hal yusabu, hadza yusabu, maka orang yang seperti inilah yang diberi pahala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, innama taraka hadza min jarra'i ay min ajli. Sesungguhnya orang ini meninggalkan hal ini, perbuatan dosa, min ajli, karena aku. Ini baru ya yang dapat pahala. Al-qismu salis, jenis yang ketiga, rajulun tatamanna al-muharrama. Ya, seseorang yang berangan-angan melakukan perbuatan yang haram. Walam yaf'al asbabahu. Ya. Walam yaf'al asbabahu, tapi tidak melakukan sebab-sebabnya. Ya, dia hanya berangan-angan tapi tidak melakukan sebab-sebabnya. Tamannahu, dia hanya berangan-angan aja. Berangan-angan melakukan perbuatan yang haram. Walam yas'afi tahsirihi. Dia enggak memiliki ya kelapangan untuk melakukannya, au fil husuli alaih, untuk atau merealisasikan hal tersebut. Ya, tapi dia selalu berangan-angan demikian. Fahada yu'aqabu 'ala niyyatihi. Maka orang ini disiksa, diadab, diberikan sanksi berdasarkan niatnya. Dalilnya, dalil dzalik 'ala dzalik, dalil atas hal tersebut adalah kisatul rajuli, kisah tentang seseorang, alladzi qala, yang dia berkata, laitali mithla ma li fulan. Seandainya saya memiliki harta ya seperti harta si fulan, fa'amala fihi amalah, ya, maka saya akan melakukan dengan hartanya tersebut sesuai dengan apa yang dia ya, apa yang diamalkan. Kalau orang si fulan punya harta banyak, dia donasikan, seandainya saya juga pengen seperti dia, saya ingin jadi donatur dengan ikhlas, dia dapat pahala. Ya. Ya. Atau si fulan suka ngambur-ngamburin uang, si fulan suka ke disco, suka poya-poya, maksiat. Wa kana fulanun yudayyi'u al-mal, atau si fulan ini suka menyia-nyiakan harta. Wa yal'abu bih, dia main-main dengan ya, malah senang-senang dengan hartanya tersebut. Nah, dia berharap-harap ya. Wa qala Nabi sallallahu, maka Nabi sallallahu bersabda, fa huwa biniyatihi, maka dia mendapatkan ya berdasarkan apa yang dia niatkan. Fahuma, maka mereka berdua yang sudah melakukan karena punya uang ya, dan yang belum punya uang tapi sudah berangan-angan, fil wizri sawaun, ya, maka mereka mendapatkan, ya, pahala yang sama, ya, ganjaran yang sama. Fa'ala hadha, maka berdasarkan hal ini, yu'aqabu ar-rajulu ala niyatihi, orang yang tadi akan diikob, ya, akan di apa namanya, disiksa berdasarkan niat dia tadi. Ya, fahuma fil wizri sawaun, mereka berdua dalam ganjarannya sama. Ya, ganjaran mereka berdua sama. Al-qismur rabi'. Isim yang keempat, rajulun hamma bil muharram. Seseorang sudah sangat berhasrat, ya, untuk melakukan yang haram, wasa'a fi asbabihi. Dan ya, sudah lapang, luas, ya, terbuka lebar, peluang lebar pada sebab-sebab melakukan haram tersebut. Lakinnahu ajaza anhu, akan tetapi dia enggak mampu untuk melakukan yang haram tadi, lemah dia. Fahada yu'aqabu, ya, fahada yu'aqabu uqubatal fa'ili. Maka orang ini diikab, diberikan hukuman seperti hukuman orang yang sudah melakukan. Wa hadha asyaddu, dan ini lebih dahsyat lagi. Wa dalilu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil atas hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal talqal muslimani bi sayfihima fal fa'ilu fal qatil wal maqtul fi an-nar. Ya, apabila dua muslim iltaqa, sudah saling berjumpa hadap-hadapan, duel bi sayfihima, dengan pedang keduanya sudah duel dengan hadap-hadapan, one by one, face to face, sudah tanding, ya, carok, nah, masing-masing buat celurit, ayo, ya, maka yang membunuh wal maktul, dan yang terbunuh, nah, itu finnar, keduanya di neraka. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maktul. Kata para sahabat, wa Rasulullah, kalau si qatil sang pembunuh, iyalah dia, nah, kita ngerti kalau dia ngebunuh dapat ikhob di neraka. Loh, gimana fama balul maktul? Gimana dengan si maktul? Orang yang sudah terbunuh, masa dia di neraka juga? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, ya, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia sudah haris, sudah bersemangat juga, sudah bertekad juga untuk membunuh, ya, temannya tadi, yang muslim tadi. Dia kebunuh duluan. Ya, dia sudah niat, kan? Sudah ancang-ancang, sudah melakukan. Ya, idan ala ayyi syai'in yasduku kalamul muallifi rahimahullah ta'ala fi qawli ma usiba tarikuhu. Idan, ya, so, kalau begitu, ya, ala ayyi syai', berdasarkan hal apa? Yasduku kalamul muallif. Berdasarkan hal apa? Ya, pernyataan muallif itu layak, cocok rahimahullah ta'ala dengan ungkapan ma usiba tarikuhu. Ya, perkataan beliau ini ma usiba tarikuhu, yang akan diberikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Berdasarkan hal apa? Al-jawabu ala man tarakahu lillah. Itu berdasarkan kalau yang meninggalkan yang haram tadi itu karena Allah. Kalau meninggalkan karena ketahuan, karena, ya, enggak ada kesempatan, ini tidak dapat pahala. Maling motor curanmor, mau maling, udah bertekad maling. Ya, pas mau maling, kunci T-nya ketinggalan. Kunci T-nya mana nih? Ya, wah, tinggal. Enggak jadi deh. Dapat pahala enggak? Pak Aris, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Ya. Fasara tarikul muharrami arba'ata aqsamin, maka jadilah orang yang meninggalkan yang haram itu terbagi empat macam. Wa yantabiqu al-kalamul mu'allifi rahimahullah ta'ala ala qismin wahidin minha wa huwa man tarakal muharrama lillah. Dan kalam mu'allif, pernyataan al-amri di atas itu hanya cocok, ya, pada satu jenis saja. Cocok kalau dikatakan yang meninggalkan yang haram dapat pahala, yaitu yang meninggalkan yang haram itu karena Allah. Ya, itu karena Allah. Nah, sekarang saya tanya pada antum. Tadi, ya, makruh, definisi dari mutaqaddimin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, salah satu definisi dari makruh adalah apa? Haram. Nah, Apa bedanya dengan haram yang lafadz yang seperti ini? Makruh tahrim dengan haram, apa bedanya? Nah, apa bedanya? Kalau haram itu ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Dalil qat'i. Sedangkan makruh tahrim ya, itu ditetapkan berdasarkan dalil dzanni. Dalil dzanni. Bisa dipahami sini? Ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Khatib Minangkabawi di kitab beliau An-Nafahat. Beliau mengatakan ya, al-haramu ma sabata nahyuhu bid-dalilin qat'i la yahtamilu ta'wil. Ya, haram adalah sesuatu yang larangannya ditetapkan berdasarkan dalil qat'i yang tidak ada kemungkinan adanya ta'wil. Sedangkan makruh al-karahat tahrim, al-makruh karahat tahrim, makruh tahrim itu ma sabata nahyuhu bid-dalilin yahtamilu at-ta'wila. Itu ditetapkan berdasarkan dalil yang ada kemungkinan ditakwil. Berarti ini dalil dzanni, bukan dalil qat'i. Nah, nah terus pelakunya gimana? Orang yang melakukan perbuatan yang makruh tahrim dengan yang haram, kata para ulama usul, sama, keduanya berdosa. Yang kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Nah, ya, antum safar, naudzubillah, ke Iran, mau ditawarin nikah muta'ah. Nah, kata Imam Ahmad apa? Ini makruh. Makruhnya apa? Ya, sudah mau melakukan, mau akad, mau transaksi berapa lama nikahnya? Takut karena Allah aja tidak. Baru dapat pahala. Baik, paham sini? Nah. Ya, maka haram itu diketahui ya dengan redaksi dalil yang menunjukkan atas haram. Misalkan Allah Ta'ala berfirman, ahallallahul bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, hurrimat hur 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian mengawini ibu-ibu kalian. Nah, ini enggak boleh, haram. Ya. Atau dengan fi'il nahyi, dengan kata kerja nahyun yang tidak ada qarinah bahwasanya itu adalah makruh. Ya, tidak ada indikasi itu adalah makruh. Semisal Allah Ta'ala berfirman, la taqrabu zina. Ini kan la nahiyah jazimah, la taqrabu zina. La taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati zina. Enggak ada qarinah yang lain selain itu adalah maknanya adalah haram. Tidak ada yang memalingkan dipalingkan ke makruh. Enggak ada. Ya. Atau dengan redaksi yang ada kata ijtanibu. Fajtanibu rijis minal awsan, Allah Ta'ala berfirman, jauhilah berhala-berhala yang najis. Maka menjauhi berhala yang najis, ya kalau dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan berdosa, itu adalah haram. Atau kalau ada ya, konsekuensi dari hukuman, dari laknat, ya, maka kalau perbuatan tersebut ya dilakukan konsekuensinya ada iqab, ada laknat, berarti itu adalah sesuatu yang haram. Bahkan kalau ada laknat itu maksudnya al-kaba'ir minal kaba'ir, kabirah minal kaba'ir, termasuk diantara dosa-dosa besar. Ya. Wasariku wasariqatu faqatu aydiyahuma. Ya, maling cowok dan maling cewek, maka potonglah kedua tangannya. Ya, maka dipotong. Ini kan ada ancaman, ada hukuman, berarti ini masuk ke perbuatan haram. Nah, ya berikutnya, ya masalah. Ya ini ada masalah, kembangan masalah. Hal hunaka nabiyyun minal anbiya'i taraka ma'siyatan lillah. Apakah ada para nabi Di antara nabi-nabi Allah yang meninggalkan maksiat karena Allah, jawab Yusuf, ada Yusuf taraka maksiatan lillah, dia meninggalkan maksiat karena Allah. Ya. Qad tahayyat asbabuha tamaman. Sebab-sebab untuk melakukan maksiat tahayyat telah tersedia tamaman secara sempurna. Sudah ya, terpenuhi sebab-sebab. Wa qawiyat dawa'iha, dan faktor-faktor pendorong itu sudah kuat. Ya, kemudian infaradat bihi imra'atul aziz. Ya, istri al-aziz, imra'ah, wanita yang goda Yusuf itu sudah sendiri dia, enggak ada orang lain. Wa hiya sayyidatuhu. Dan si istri al-aziz ini yang goda Yusuf adalah tuannya si Yusuf. Ya. Apa kalau bahasa kita tuan apa? Majikan. Apa? Majikan perempuan? Nyonya. Hah? Nyonya. Nah, nyonyanya. Dia adalah nyonya. Ya kan? Biasanya apa namanya lebih takut sama nyonya. Ya, pulang, beli. Ya, nyonya, siap nyonya. Wa ghallaqatil abwaaba, dan si nyonya ini sudah mengunci pintu. Pintu-pintu, abwaab, semua pintu-pintu, bukan satu pintu aja. Ya. Wa aqalluha salasatun. Ya, paling sedikit pintu-pintu itu berarti 3. Ya, namanya ya maqalul jama' salasa. Ya, paling minimal, batas minimal dari jama' adalah 3. Waqalat hai talak. Nah, dia berkata, "Sini kamu." Hai talak. Yusuf mengatakan, "Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaay, innahu la yuflihu adh-dhalimun." Ma'adallah, aku berlindung pada Allah. Ya, innahu rabbi, sesungguhnya Rabbku telah berbuat kepada baik kepadaku. In sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Wal muradu rabbi bi rabbi di sini adalah Rabbul 'Arsy azza wa jalla, yaitu Allah. Laisa rabbuhu sayyidahu, bukan rabbnya di sini maksudnya adalah tuannya, suami si imra'ah tadi, ya al-aziz. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, ini kan di ayat kan. Si nyonya tertarik kepadanya, wa hamma biha. Yusuf pun ya manusia biasa. Ya juga tertarik kepadanya. Kan para nabi begitu. Ya Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Saya nabi seperti kalian biasa, makan, jalan di pasar." Kaumnya Nabi Nuh kan menolak Nuh sebagai rasul karena Nuh ini berupa manusia. Ya. Waqala faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumih. Ya. Maka berkatalah tokoh-tokoh kafir dari kaumnya mengatakan kepada kaumnya supaya memprovokasi jangan ikutin Nabi Nuh. Apa yang dikatakan kepadanya? Ya, ma hadza illa basyarun mislukum. Tidaklah orang ini melainkan manusia seperti kalian. Ya. Yuridu ayyatafaddala 'alaikum. Dia cuma ingin tampil lebih. Law anzalallah law syaa Allah la anzala malaikatan. Seandainya Allah kehendaki turunkan rasul, pasti Allah akan turunkan malaikat. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin, kata mereka gitu kan. Kemudian kata Syekh, wa li quwwatid dawa'i wa qillatil mawa'i, dan juga karena faktor-faktor itu sudah kuat, faktor pendorongnya sudah kuat untuk melakukan zina. Wa qillatil mawa'i, dan pencegah-pencegahnya itu sedikit, sudah minim, enggak ada pencegah untuk terjadinya zina. Justru faktor pendorong pemicu sudah kuat. Laula an ra'a burhana rabbih, ya, seandainya dia tidak melihat burhan Allah, wa huwa al-iman, yaitu keimanan, alladzi mana'ahu, yang mencegah Yusuf dari perbuatan zina tersebut. Ya, Allah Ta'ala berfirman apa? Wa kadzalika, demikianlah kami nasrifu anhu su'al wal fahsya. Ya, kami memalingkan dia dari kekejian dan fahsya. Walihada nahnu naqul, oleh karena itulah kita katakan, innal hamma hammun bima aradatil mar'atu. Sesungguhnya hamma itu hasrat, itu adalah sebuah hasrat yang diinginkan oleh si wanita. Ya, wanitanya yang itu yang sangat berhasrat untuk berzina pada Yusuf. Dan hal tersebut, wa annahu lafakharun. Dan hal ini ketika Yusuf sudah berhasrat juga tapi enggan, enggak mau karena takut pada Allah, ini adalah sebuah kemuliaan bagi Yusuf alaihi salatu wasalam. Wa man qabatun lahu, dan ini sebuah tindakan mulia dari dia, perbuatan terpujinya. Ayyada adzalik, yaitu dia ya, menolak hal tersebut azza lillah, karena Allah azza wa jalla laisa fihi naqsun, bukanlah di sini kekurangan pada Yusuf. Ya, karena Allah Taala berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, hamma biha. Yusuf juga tertarik. Ini bukan kekurangan. Ya, fat tabi'atul basyariyah, karena tabiat manusia, idza qawiya 'alaiha ad-da'i, ya al-iman sara hadza fadilata. Sara hadza fadilata. Ya, karena itu tabiat manusia biasa, ada hasrat. Nah, apabila ya faktor pendorong keimanan untuk menolak hal tersebut, ya, maka jadilah ini sebuah keutamaan, bukan sebuah aib dan celah. Nah, wa amma qawlu ba'din nas, adapun sebagian ucapan sebagian orang, hammat bihi wa hamma biha, si wanita itu tertarik padanya, wa hamma biha, hamma biha, kata mereka diterjemahkan hamma ayadribaha, Yusuf juga berminat, ya, juga mau untuk memukul wanita tadi. Nah, nih, hada fahada laisa bisahih, ini enggak benar. Ya, Yusuf manusia biasa. Ya sudah, kita maknai saja. Walaqad hamman bihi wa hamma biha, Yusuf juga tertarik. Lakin alladzi qalahu arada ayunazzaha Yusuf. Akan tetapi orang yang mengucapkan ini walaupun salah, dia bermaksud untuk mensucikan Yusuf. Benar. Lakin naqul, akan tetapi kita katakan, inna Yusuf alaihi salatu wasalam lam yaf'al syai'an. Yusuf enggak melakukan sedikit pun. Bal rafa'a bal fa'ala manqabatan. Bahkan dia melakukan sebuah hal yang terpuji, fad'i al-bashari mawjudun fi Yusuf alaihi salatu wasalam. Maka faktor pendorong manusia yang juga tertarik itu ada pada Yusuf alaihi salatu wasalam. Syabun ya, sayyidatun. Ya, pertama ya, apa namanya, Yusuf masih muda. Kemudian yang ngajak itu adalah nyonyanya, cantik. Wal makanu khalin, tempat itu sepi, kosong, ada orang. Ya, watilaul ghair ma'mun. Ya, dan juga orang lain enggak ada niat, aman dari itila orang lain, aman. Ya, sudah aman dari penglihatan orang lain. Li'anal abwab ghuliqat, karena pintu-pintu sudah ditutup. Wal mawani muntafiyatun, ya, pencegah-pencegah sudah enggak ada. Lakin tarakaha lillahi azza wa jalla, akan tetapi Yusuf meninggalkannya karena Allah. Hada a'zamu ma yakunu minal fakhri, maka ini adalah ya kemuliaan yang paling besar. Wa li hadza kana alladhi yaf'alu mithla dhalika min as-sab'ati alladhina yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Maka oleh karena itu alladhi yaf'al mithla dhalik, orang yang melakukan ya seperti hal ini, melakukan seperti yang dilakukan Yusuf, maka dia termasuk minasabah, termasuk di antara 7 orang dari 7 golongan alladhi yudhillumullahu fi dhillih, yang berada dalam naungan Allah, yang Allah akan menaungi mereka fi dhillih, dalam naungannya, yaumala, pada suatu hari kiamat, la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan melainkan hanya naungan Allah. Ya, yaitu seorang yang didugoda oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan, dia berkata apa? Inni akhafullah, saya takut pada Allah. Digodain sini mas, yang godain cantik. Kalau yang jadi godain nenek-nenek, mungkin antum iya nolak. Ya nenek-nenek, oh enggak mau. Ini yang godain cantik, punya kedudukan lagi. Ya, punya kedudukan. Kalau cantik yang tapi cantik gembel, ya maksudnya apa ini? Wanita yang pengemis, ayo sini zina sama saya. Ya, faktor pendorong itu ada, tapi enggak sekuat kalau yang masya Allah, ya, yang putri kerajaan, ya, ajakin demikian, waduh, faktor pendorongnya kuat. Nah, ini kan kata Nabi, orang yang digoda oleh wanita yang cantik punya kemuliaan, dia mengatakan inni akhafullah, saya takut pada Allah. Ini masuk diantara 7 orang yang berada di naungan Allah. Ya, yang as'allaha ayyaj'alani wa iyyakum minal ladzina yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Saya memohon pada Allah agar menjadikan diri saya dan juga kalian termasuk di antara orang-orang yang Allah lindungi dalam naungannya pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Cukup ya, sudah hampir setengah dua. Ya, subhanallahi wa bihamdihi, syadallah ila ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.